Ya Allah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdu muktada lillahi sebagai khobarnya. Alladhi isim mausul kasani fi'il madi. Ni ya'nya di situ sebagai maf'ul. Jadi segala puji milik Allah yang dia Allah kasani yang telah memakaikanku. Ni-nya di situ sebagai maf'ul. Allah memakaikanku, memberi pakaian kepadaku. Hada dengan pakaian ini. Ni sebagai maf'ul bih satu, hada maf'ul bih dua. Wa razaqanihi dan telah memberi rizki kepadaku Allah. Razaqo fa'ilnya, pelakunya adalah Allah. Ni itu ya-nya di situ sebagai maf'ul bih satu. Hi ha-nya di situ sebagai maf'ul bih dua, kembalinya kepada pakaian. Ya, jadi harap dipahami sekali lagi bahwa kasa itu fi'il madi. Pelakunya, fa'ilnya adalah Allah. Ni, bukan ni-nya, bukan nun-nya, tapi ya-nya sebagai maf'ul bih. Pertama, haza-nya kembali ke pakaian sebagai maf'ul bih dua. Wa, huruf atof, razaqo, fi'il madi. Yang melakukan, memberi rizki adalah Allah. Ni, ada ya-nya lagi, yaitu maf'ul bih ke satu. Hi, sebagai maf'ul bih ke dua. Dan selayaknya garisnya rozakonihi tidak disatukan tapi dibagi dua, ya dan hi, sehingga karena maf'ul bih di situ ada dua, jadi tidak menjadi satu antara hi dan ya-nya. Demikianlah pembahasan dari fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih bukan dari mubtada dan khobar.